Jika saudaramu di riwayat lain, jika saudaramu meminta kepadamu, berdoa kepadamu, mengundang engkau, maka engkau harus ijabah. Engkau harus kabulkan. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat dari surat Yunus 106. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah, jangan engkau meminta kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yaitu apa yang tidak mendatangkan manfaat buatmu dan tidak mendatangkan bahaya bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadz dzalimin, jika engkau berbuat seperti itu maka sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah iya, syirik. Syirik karena minta kepada, berdoa kepada selain Allah, syirik. Telah lewat pembahasan dan sangat jelas, berdoa kepada selain Allah, memanggil-manggil roh orang yang sudah mati, memanggil-manggil siapapun yang tidak ada di hadapan kita, maka ini adalah syirik. Disebutkan di sini, fa innaka idzan minadz dzalimin, kalau engkau lakukan seperti itu maka engkau termasuk orang-orang zalim. Zalim apa yang dimaksud? Syirik. Ya. Yeah. Surat Al-Luqman, inna syirka la zulmun nadi, sesungguhnya syirik ini zalim, kezaliman besar. Maka syirik pasti zalim, zalim belum tentu syirik. Ya, yeah. Enggak salah apa-apa antum saya pukul, berarti saya zalim. Apakah saya syirik? Apakah saya musyrik? Tidak. Tidak. Zalim belum tentu syirik. Syirik pasti zalim, kezaliman terbesar. Zulmun adzim adalah syirik. Maka tentu lafaz di sini harus diartikan kepada syirik, bukan zalim memukul orang, menganiaya orang, tidak mungkin. Ya. Maka apabila ada dua sifat yang dimana dua sifat ini yang satu lebih besar daripada yang lain, maka dibawakan kepada sifat besar seperti ini. Ya, syirik jauh lebih besar daripada mukul orang, nendang orang, kedoliman biasa. Tapi disebutkan zalim. Sedangkan zalim ada dua sifat. Mukul orang, nendang orang itu zalim, syirik juga zalim. Maka harus dibawakan kepada arti besar. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an tarau bihi kufran bawahan. Kalian tidak boleh memberontak, tidak boleh membunuh penguasa, tidak boleh menggulingkan penguasa, illa antara fihi kufran bawahan, kecuali engkau melihat kekufuran yang jelas pada diri penguasa. Di dia yang disebutkan fiskan bawahan, kefasikan yang jelas. Fasik itu kan tidak sholat, minum khamar, berzina, berjudi, dosa besar, itu namanya fasik. Apakah kufur disebut fasik? Iya. Kufur pasti fasik. Fasik belum tentu kufur. Ada orang yang berjudi, apakah dia pasti kafir? Tidak. Berarti ada dua lafaz. Satu kufur, satu fasik. Ya. Ada pada satu keadaan, yaitu alasan dibolehkannya menggulingkan seorang penguasa. Nah, maka fasik di sini harus diartikan di makna yang besar, yaitu kufur. Maka tidak boleh ada penguasa yang berjudi lalu kita gulingkan dengan alasan dalil tadi. Karena apa? Karena harus dipahami di pengertian yang besar. Yeah. Tidak boleh menggulingkan penguasa kecuali penguasa itu telah berbuat kekufuran, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan babi, menyatakan sholat tidak perlu dan seterusnya, baru Adapun dia berjudi, minum khamr, berzina, korupsi dan seterusnya, maka tidak atau belum jadikan alasan untuk dibolehkannya menggulingkan, mencaci maki, memberontak, melawan penguasa. Ya. Nah, begitu juga ini. Saya ulangi, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan engkau-engkaunya siapa kira-kira dilihat dari lafaz di sini. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tad'u, bukan tad'u panjang. Kalau kalian seluruh kaum muslimin, ini kita bicara lafaz dulu, belum bicara makna. Tentu wala tad'u panjang. Min dunillahi ma la yanfa'u yanfa'u kum, bukan kah lagi ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u kum wala yadurrukum fa in fa'altum kalian fa innakum idza min adz-dzalimin. Berarti khitab yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu secara apa? Secara makna jelas. Pembicaraan Allah, perintah Allah, larangan Allah kepada Rasulullah, otomatis larangan Allah, perintah Allah kepada seluruh kaum muslimin. Pasti. Ya. Maka perintah Allah kepada Nabi untuk menyuruh anak-anaknya, istri-istrinya memakai jilbab, ini juga perintah kepada kita semua. Ya, teguran Allah kepada Nabi telah mengharamkan yang halal, ini juga teguran kepada kita semua. Tidak boleh kita mengharamkan yang halal. Ya, teguran Allah kepada Nabi tidak mengucapkan insya Allah, maka ini juga teguran buat kita. Tidak boleh kita mengatakan pasti tanpa ucapan insya Allah dan begitu terus. Ya, ini secara lafaz dulu. Jadi yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi. Nah, mari kita lihat sedikit perbedaan yang nanti akan diselesaikan oleh Zohir siyakil ayat. Zohir yang kelihatan dari susunan ayat di atas, annal khitaba lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajak bicara, yang dilarang oleh Allah, yang diancam oleh Allah termasuk orang zalim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَسَوَاءً كَانَ خَاصًّا بِهِ أَوْ عَامًّا لَهُ وَلِغَيْرِهِ. Ya, ini sama saja. Apakah ini khususan bagi beliau atau umum bagi selain beliau, umat beliau. Ya. Karena tentu ada khususan pada diri Nabi. Ya, ada khususan pada diri Nabi, ini juga harus kita pahami. Ada beberapa hukum kekhususan pada diri Nabi, baik yang diterangkan langsung oleh Al-Quran atau Sunnah. Seperti beliau nikah boleh lebih dari 4, beliau dan keluarganya haram memakan harta zakat atau sedekah, ya, sedekah yang wajib atau sedekah yang sunat beliau tidak boleh memakan. Jadi orang sedekah kepada Nabi tidak boleh, ya, hadiah. Yang boleh adalah hadiah. Fa inna ba'dul ulama'i qala, kata beliau, sebagian ulama mengatakan la yasihhu ay yakuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini sebagian ulama, ya, bukan seluruh ulama. Tidak sah bahwa ucapan tadi adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sah. Tidak sah. Sekali lagi, ini ucapan sebagian ulama. Kenapa? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahilu ay yaqa'a minhu dhalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahil, tidak mungkin melakukan hal itu. Tidak mungkin Rasulullah berbuat syirik. Maka tidak mungkin Rasulullah meminta berdoa kepada selain Allah. Kalau ternyata Rasul atau ada seorang Rasul, seorang Nabi yang berbuat syirik, berarti Allah salah pilih. Kan gitu. Ya, Allah salah pilih. Karena tentu Allah memerintahkan Jibril untuk memberikan wahyu itu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi-Nabi yang lain, Rasulullah. Tentu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Maka kita lihat para Nabi dan Rasul, tidak ada dari mereka yang sebelum Nabi, sebelum jadi Nabi itu pezina, peminum khamr, penjudi, pembunuh, enggak ada. Artinya dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Dari kecil sudah dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dengan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Dan setelah menjadi Nabi, dijaga oleh Allah, tidak Allah diamkan ketika berbuat salah. Pasti dibenarkan dalam masalah syubhat. Kalau tadi dalam masalah syahwat, kalau dalam masalah syubhat sebelum jadi Nabi ya pasti terkena syubhat. Ya, sebelum jadi Nabi ya pasti sesat. Gitu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan khitab ini bukan untuk Nabi, tidak sah untuk Nabi. Karena apa? Karena mustahil Nabi berbuat seperti itu. Wal ayatu ala takdiri kul. Oleh karena itu ada yang hilang dari ayat ini. Ada yang hilang dari ayat ini. Apa? Kul. Katakanlah ya Muhammad. Katakan ya Muhammad. Artinya khitab ini adalah kepada manusia. Rasul yang mengatakan ayat ini, tapi kulnya hilang. Sekali lagi, ini adalah ucapan sebagian ulama. Ini dibantah oleh beliau, Syekh Utsaimin. Hadza dha'ifun jiddan. Pendapat ini adalah sangat lemah. Pendapat ini adalah sangat-sangat lemah. Dha'ifun jiddan. Kenapa? Wa ikhrajun lil ayati an siyaqiha. Karena mengeluarkan ayat dari siyaqnya, dari susunannya, dari zahir lafadznya. Nah, ini kesalahan besar, kesalahan fatal orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli kalam, orang-orang ahli tasawuf, tarekat-tarekat sufia selalu memahami ayat-ayat itu atau hadis-hadis itu di luar siyaq, di luar susunan, di luar lafaz. Allah bilang apa, dia tafsirkan apa. Dia maui yang lain. Allah bilang tangan, Allah bilang tangan, tanganku, kedua tanganku, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi mereka takwilkan, mereka katakan kekuasaan. Allah bilang wajah, wajah Allah, mereka takwilkan lain. Allah suka, Allah benci, mereka takwilkan lain. Terus ini adalah ahlul fisa, orang-orang falsifah, orang-orang ahlul kalam. Ya, sebagian asyari umumnya seperti ini. Umumnya firqah-firqah dolal di luar ahlus sunnah wal jamaah, salaf, rasul dan para sahabat seperti itu. Padahal seandainya betul bahwa Allah mengucapkan sesuatu tapi yang dimaksud lain, Allah mengucapkan tangan ini, tapi yang dimaksud oleh Allah lain, berarti batal ayat, batal ayat apa? Ayat salat sah yang menjadi pegangan ahlus sunnah wal jamaah para sahabat, yang mengharamkan takalluf, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah akan membebankan kepada seseorang beban di luar kesanggupan orang itu. Kalau betul bahwa Allah mengucapkan anu, tapi yang dimaksud adalah yang lain, sebagaimana kebiasaan bahasa kita, yang dimaksud lain, yang dimaksud laki-laki yang suka jajan perempuan sembarangan, tapi yang disebut hidung, kan jauh sekali, ya, hidungnya belang, kan jauh sekali itu. Yang disebut hidung, tapi yang dimaksud lain. Gitu, itulah bahasa kita. Ya, adapun bahasa Arab selamat dari itu. Maka bahasa Arab betul-betul lafaznya sesuai dengan maknanya. Kata Allah tangan, ya tangan. Kata Allah wajah, ya wajah. Kata Allah gunung, ya gunung. Kecuali memang menjadi kaidah bahasa Arab di situ. Ya, seperti lafaz bersama. Ya, kaidah bahasa Arab bersama tidak harus menyatu. Bulan di atas, kita di bawah, disebut bulan bersama kita. Ini wajar umum diucapkan oleh orang-orang Arab. Kaidah bahasa. Tetapi bahwa wajah tapi yang dimaksud lain, tangan yang dimaksud lain, ini adalah melanggar ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Allah telah membebani kaum muslimin dengan beban di luar kesanggupannya. Bagaimana bisa tahu? Gitu ya. Bagaimana bisa tahu? Nah, inilah rusaknya pemikiran orang-orang falsafah ahlul kalam. Ya. Yeah. Maka Syekh Utsaimin menolak ucapan sebagian ulama ini. Ya. Yeah. Bahwa kitabnya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassawab, adapun yang benar kata beliau, annahu imma khatun bir rasul sallallahu alaihi wasallam wal hukmu lahu wa li ghairihi. Bahwa kitabnya khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang jelas kok. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka, engkau satu orang. Siapa lagi kalau bukan Nabi? Enggak mungkin Abu Bakar, enggak mungkin Umar. Ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hukmu lahu wa li ghairihi, dan hukumnya juga bagi beliau, juga bagi yang lain. Artinya Nabi juga terancam. Nabi juga terancam. Betul bahwa Nabi tidak mungkin berbuat syirik, tapi seandainya Nabi berbuat syirik, ya tetap dihukum. Ya, walaupun ini tidak mungkin. Wa imma'an likulli man yasiqu hitabuhu wa yadkhulu fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ini umum, semua seluruh kaum muslimin mendapatkan kitab ini. Seluruh kaum muslimin dilarang oleh Allah untuk menyeru, meminta, berdoa kepada selain Allah. Gitu ya. Ar-Rasul termasuk di dalamnya. Karena Rasul tidak mempunyai perkecualian. Apakah ketika para Nabi dan Rasul berbuat maksiat lalu ditulis taat? Tidak. Tidak, tetap ditulis maksiat. Hanya dijamin ampun. Tapi Nabi juga tidak mentang-mentang dijamin ampun lalu seenaknya berbuat maksiat. Tidak. Ya. Jadi ancaman itu sama. Seluruh kaum muslimin terancam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terancam. Nah, ini persis seperti apa yang Allah firmankan dalam Az-Zumar 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, ya. Siapa? Pokoknya siapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang mendapat wahyu kecuali Nabi Muhammad SAW dalam umat ini. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak siapapun. Wa ila alladziina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. Orang-orang sebelummu yang dimaksud para nabi. Tidak mungkin di luar nabi. Jadi yang 124.000 ini. Yeah. Atau yang 313 atau 315 rasul. Bagaimana waktu itu yang seluruh para nabi dan rasul yang 124.000 itu semua sama diberi wahyu ini, yaitu la in asyrafta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbathanna amaluk, maka amal-amalmu akan habis. Ya. Apakah terancam nabi? Ya. Apakah kita semua terancam? Ya. Bahwa siapa yang berbuat syirik, maka amal dia hapus. Yang mana? Semua. Semua, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Al-Quran, semua. Adapun riya, khusus yang dia riyakan saja. Dia sholat, ikhlas. Dia baca Al-Quran, ikhlas. Dia sedekah, riya. Ya, sedekahnya itu yang hapus. Sholatnya tidak, puasanya tidak. ya. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Fal khitab lahu wal jami'ir rusul. Khitab di atas yang diajak bicara lama di atas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh rasul tanpa terkecuali. Wala yumkinu an yaqa'a minhu bi'tibari halihi la bi'tibari kaunihi insanan wa bashara. Bahwa ini tidak mungkin terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena keadaan para Nabi dan Rasul. Adapun bahwa beliau sebagai manusia, sebagai insan, sebagai bashar, manusia biasa, maka ya sama dengan kita. Apa yang menimpa kita akan menimpa para Nabi dan Rasul. Apa yang haram buat kita juga haram buat Nabi dan Rasul, kecuali yang dikecualikan. Ya, hanya mereka maksud terjaga. Adapun secara ancaman tidak. Idan dengan demikian, wal hikmatu minan nahi ayyakuna ghairuhu muta'assiyan bihi. Hikmah dari ini semua bahwa siapapun kaum muslimin selain Nabi itu mengikuti Nabi. Artinya Nabi saja diancam, apalagi kita. Itu Nabi kan diancam. Kalau engkau sampai berbuat syirik ya Muhammad, kata Allah, amalmu semua hapus. Kalau engkau sampai berdoa kepada selain Allah, selain aku ya Muhammad, maka engkau termasuk orang zalim. Nah, ini kan diancam Nabi. Apalagi فَإِذَا كَانَ النَّهْيُ مُوَجَّهًا إِلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ. Seandainya larangan tersebut dihadapkan kepada orang yang tidak mungkin melakukan hal tersebut, ya secara hal, secara keadaan, فَهُوَ إِلَى مَنْ يُمْكِنُ مِنْهُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى, maka kepada selain beliau yang tentu mungkin berbuat syirik, kita semua mungkin. Kita semua mungkin. Maka ini lebih-lebih lagi, lebih terancam kita. Gitu ya. Karena kita memang tidak boleh merasa aman dari syirik, merasa aman dari maksiat, merasa aman dari dosa, tidak boleh. Hanya orang-orang munafik yang merasa aman dari dosa siksaan. Ya. Para sahabat tidak merasa aman dari munafik. Ya. Ibnu Abi Mulaika, orang tabi'i, mengatakan, aku bertemu dengan 70 sahabat. Ya, mereka semua takut dalam dirinya itu ada kemunafikan, padahal sahabat. Ya, itulah para sahabat. Bahkan Nabi berdoa, bahkan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, berdoa mohon dihindarkan dari syirik, menyembah berhala, apalagi kita. Ya, maka tidak boleh kita merasa aman jatuh ke dalam syirik, tidak boleh. Dengan mengatakan saya sudah belajar tauhid, saya sudah belajar akidah, tidak mungkin saya akan terjerumus itu, tidak boleh. Tidak boleh, karena syubhat ini adalah besar sekali. Dan syaitan iblis ini tidak henti-hentinya menggoda manusia. Dan dosa yang paling disukai oleh iblis, yang menjadi prioritas pertama iblis, apa? Syirik. Maka tidak ada yang dilakukan oleh iblis terhadap kaum muslimin. Yang pertama kali, yang paling besar bagi iblis adalah membuat kaum muslimin berbuat syirik. Setelah syirik apa? Setelah syirik apa? Iya, bid'ah. Setelah bid'ah apa? Iya, maksiat-maksiat besar-besar. Setelah itu baru dosa kecil. Setelah itu amalan-amalan yang tidak ada gunanya. Setelah itu amalan-amalan yang mafdul, artinya amalan-amalan ibadah tapi kurang-kurang mulia, kurang mulia agar mengalahkan ibadah yang mulia. Ini bagian dari cara iblis menggoda manusia. Digoda agar baca Al-Quran, digoda terus, disemangatkan baca Al-Quran, padahal umat sudah dikumandangkan. Ini bagian dari televisi. Ya, digoda untuk terus zikir wirid, padahal ada majelis ilmu. dia sibuk dengan zikir wirid. Ya, padahal ada majlis ilmu. Ini bagian yang terakhir yang dilakukan oleh iblis. Wala tad'u min dunillah. Janganlah engkau berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah. Ad-du'a talabu ma yanfa'. Apa yang dimaksud dengan doa, permintaan adalah mencari, meminta apa yang bermanfaat. Au talabu daf'i ma yadur, atau minta terselamatkan dari bahaya. Ini dua-duanya doa. Dua-duanya doa. Ya. Minta rezeki, minta anak, minta jabatan, minta kesehatan, berdoa. Atau minta supaya jangan sakit, minta supaya jangan di PHK, minta diselamatkan dari musibah ini dan seterusnya. Dua-duanya doa. Ya. Berbeda dengan istighosah yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, tambahkanlah rezeki. Istighosah bukan? Bukan. Ya. Istighosah ila izalatish shiddah. Memohon agar terselamatkan dari bahaya bencana. Ya, selamatkan kami dari ini ya Allah. Di saat sulit. Di saat sulit. Maka sifat istighosah ini lebih sah daripada berdoa. Ya, lebih khusus daripada berdoa diselamatkan dari bahaya. Ya, karena di saat sulit terdesak. Ini istighosah. Dan itu dilakukan oleh Nabi di saat-saat genting. Ya, ingat itu menjelang atau malam menjelang perang Badar, perang terbesar pertama. Sebelumnya ada perang kecil, ya. Nah, perang terbesar pertama yang apabila kalah habislah kaum muslim. Sampai Allah sampai Nabi katakan, wa in tahlik hadhihi al-isabah lan tughfar. Kalau sampai pasukanku ini kaum muslimin kalah ya Allah, engkau tidak akan disembah. Siapa yang akan menyembah engkau ya Allah kalau sampai pasukanku ini kalah? Kaum muslimin kalah, tentu akan dibantai habis. Ya. Tentu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau Nabi terakhir. Maka tidak ada yang membawa risalah ini. Nah, lihat, Nabi tidak merasa aman dari kekalahan. Padahal ini kan tidak mungkin, Allah Maha tahu. Tapi Nabi enggak nyantai-nyantai, enggak mungkin. Ya. Siapa lagi jadi Nabi kalau saya mati? Oh, enggak mungkin. Enggak ada lagi. Ya, itu kita itu seperti itu. Nabi enggak nyantai-nyantai. Menangis. Mesti gua sampai mengangkat tangan tinggi-tinggi semalaman tadi. Semalaman. Pertama itu. Ya, Abu Bakar nemenin. Nemenin ngeliatin, enggak ikut. Amin, amin itu enggak. Ngeliatin. Malah surbannya yang terjatuh-jatuh itu dikembalikan lagi, dikembalikan lagi. Itu ya. Akhirnya begitu berharapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau sudah merasa aman dari semua keburukan. Wa huwa naw'ani kama qala ahlul 'ilm. Dan ini ada dua, ya, sedikit terulang pembahasan di sini. Tapi yang dimaksud adalah ibadah dan masalah. Kalau pembahasan yang tadi atau yang kemarin adalah doa kepada selain Allah dan doa kepada Allah. Kalau ini kepada Allah, tapi ada yang masalah, ada yang ibadah. Yang pertama, doa ibadah. Wa huwa ay yakuna qa'iman bi amrillah. Ini harus dilakukan berdasarkan perintah Allah. Tidak boleh berdoa yang sifatnya ibadah kecuali yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sama saja. diperintahkan oleh Allah wajib, diperintahkan oleh Rasulullah wajib. Kemudian ada contoh dari Nabi, cara-caranya rinci dari awal sampai akhir, rinci bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana melempar jumrah, bagaimana zikir, ya pakai apa, rinci. Ini adalah doa ibadah. Seperti sholat, ya, puasa, zakat, yang itu semua dilakukan untuk mendapatkan pahala dan untuk selamat dari siksa. Kan inti ibadah kita seperti itu. Inti ibadah kita, kenapa kita sholat, puasa, zakat, haji? Agar kita mendapat pahala, agar kita selamat dari siksa. Fa'iluhu mutadamminun lid-du'a'i bilisanil 'al wa qad yashabu fi'luhu hadha du'a' bilisanil maqar. Ada dua lisan di sini. Ada dua lisan di sini. Lisan keadaan, yaitu salat itu sendiri, puasa itu sendiri, yang kedua dengan ucapan. Seperti bacaan ini, bacaan itu. Ya, ini semuanya doa. Semuanya adalah doa. Sholat doa, puasa doa, dan seterusnya, intinya. Hanya ada yang berupa pekerjaan, ada yang berupa ucapan. Ini doa ibadah. Nah, sekarang doa apa? Wa huwa talabu ma yanfa' au talabu daf'i ma yadurru. Apa itu doa masalah? Yaitu meminta sesuatu yang bermanfaat atau meminta terhindar dari satu bahaya. Ya, berikanlah rezeki, berikanlah kesehatan, berikanlah kesuksesan, jangan sakit, jangan terkena musibah dan seterusnya. Fal awwalu la yajuzu sahbuhu li ghairillah wa tsani fihi tafsir. Yang pertama tidak boleh dilakukan untuk selain Allah. Lah, kita semua paham, mana mungkin salat untuk manusia? Mana mungkin puasa untuk selain Allah? Kita semua paham. Maka orang yang berbuat riya berarti dia melakukan syirik. Tidak boleh. Salat karena manusia, puasa karena manusia, atau tercampur karena Allah juga, karena manusia juga. Ini riya, syirik, percampuran. Ini yang pertama tadi, doa ibadah. Adapun doa masalah, ada tafsirnya. Ya, minta, permintaan. Doa yang isinya permintaan. Ini harus ditafsir. Mintanya minta apa? Minta hujan. Ya, harus kepada Allah. Ya, minta rezeki. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, minta jodoh. Kepada siapa? Kepada Allah. Minta panjang umur. Minta kopi. Nah, ya Allah, kopi ya Allah. Ya, apalah. Enggak boleh. Ya, kita semua tahu itu apa. Nah, maka kan sama-sama minta. Sama-sama minta. Nah, maka harus ditafsir. Minta apa dulu? Minta sesuatu yang bisa diberikan oleh seorang makhluk, boleh meminta kepada makhluk. Maka jangan minta kepada Allah secara teknisnya itu. Ya, secara keberhasilan, ya iya, berdoa kepada Allah dalam rangka menyambung tali sendang. Kita yang menyambung atau orang lain yang menyambung, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan berhasil menyambung tali sendang. Gitu ya. Kemudian min dunillah ayati Allah sama saya Allah. Ma la yanfa'uka ma la yujlabu laka naf'u law 'abadtahu. Apa yang tidak bermanfaat bagimu? Apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat jika engkau menyembah dia? Nah, ini tidak akan ada manfaatnya. Kalau kita menyembah Allah, jelas manfaatnya dunia akhirat. Adapun kita menyembah patung, berhala dan seterusnya, tidak. Ya. Wala yadurruka la yudfa'u anka dhur. Wakil law tarakta ibadatahu la yadurruk. Jika engkau tinggalkan, jika engkau tidak menyembah dia, tidak memberi sesaji kepada keris itu, tidak memberikan sesaji ke batu-batu besar, tidak menyembah Lata Uzza, maka tidak mungkin mudharat. Tidak mungkin mudharat. Ya. Siapa yang berbuat seperti itu, ya, misalnya dia punya keyakinan akan celaka kalau lupa atau sengaja tidak memandikan perisnya tiap malam Jumat Kliwon misalnya. Ya, kalau nggak percaya coba, ya sengaja jangan dimandikan. Ya, kalau perlu kotorin, ya incek-incek, ya kalau perlu kencingin, ya maka pasti tidak akan membawa mudarat. Pasti. Dalil. Qala Allah qala Rasul. Yang belajar tauhid tentu mantap yakin. Ya. Yang tidak belajar tauhid oh iya ya. Cari selamatnya aja deh. Ya. Daripada ada apa-apa. Cari selamat. Enggak belajar tauhid. Yang belajar tauhid, insyaallah taala bersih tauhidnya, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah. Li'annahu la yastati'ul intiqam. Karena siapapun selain Allah, berhala-berhala yang disembah itu tidak mungkin bisa menghukum. Tidak mungkin bisa menghukum. Lata, Uzza, Hubal, Mana, Keris, semuanya Rafidun tidak bisa menghukum manusia. Tidak bisa menghukum secara nyata. Ya. Kecuali di film. Film ya. Ya. Mayat dibunuh bisa menghukum. Wah, balas dendam dia. Hidup lagi. Apa enggak rusak ini? Ya, anak kecil, anak-anak kita, adik-adik kita, ya nonton ya percaya aja. Namanya anak-anak. Ya, makanya rusak. Kerusakan yang luar biasa. Ya, bagaimana mayat yang dibunuh dia bisa membalas dendam? Ya, syirik. Nah, sekarang beliau membahas tentang qayyim. Ya, yang ini semua adalah bukan syarat. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Jangan engkau minta kepada selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak mendatangkan mudarat kepadamu. Seolah ini syarat, padahal ini bukan. Ya, ini bukan syarat. Seolah mengatakan jangan menyembah berhala yang enggak ada manfaatnya. Seolah boleh menyembah berhala yang ada manfaatnya. Ini keliru. Keliru. Ini banyak dalam beberapa ayat. Ya, jangan engkau menyekutukan Allah apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Berarti kalau menyekutukan Allah tapi tahu ilmunya, boleh enggak? Ya. Ini banyak sesuatu yang seperti syarat tapi bukan syarat. Nanti akan dibawakan beberapa contoh. Seperti Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengikir gigi, mencukur alis. Kalau laki-laki? Oh enggak, kan perempuan. Nah, seolah syarat dikutuknya oleh Allah itu, orang yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, mentato badan, wanita, syaratnya wanita. Berarti kalau laki-laki, ini bu. Disebutkan wanita di situ bukan syarat, tetapi keumuman. Bahwa di zaman jahiliyah ketika turunnya wahyu ini, yang mengikir gigi, mencukur alis, menyambung rambut dan seterusnya adalah wanita. Gitu ya. Ini bukan syarat. Nanti akan diberikan beberapa contoh. Kalau tidak paham bahaya. Dan sebagian ahli kalam, sebagian ahli filsafat mengutak-atik dari segi ini, karena mereka memang tidak tahu mana am, mana khas, mana nasih, mana mansuh, mana muqayyad, mana mutlak, enggak paham. Tidak pak, maka ada di antara mereka yang mengatakan iblis itu malaikat. Fasajadu illa iblis. Allah menyuruh malaikat bersujud, maka bersujudlah malaikat semua kecuali iblis. Iblis malaikat dong. Itu bahasa kita yang tidak mengenal apa takyid, apa itlaq, apa muqayyad, apa mutlaq, mana am, mana khas, mana yang umum, mana yang khusus. mana istisna mutasil dan ghairu mutasil, ini harus dibahas. Bagaimana ucapan Abu Thawr, ucapan Imam Ahmad, bahkan kami baru tahu mana nasih masuk, mana al, mana qaf setelah kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Maka dijelaskan oleh Imam Syafi'i bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran tidak seperti yang dipahami oleh Ahlul Kalam, Al-Falasifah, seperti orang-orang tadi. Ya. Yeah. Kenapa? Karena semua yang disembah selain Allah pasti tidak mendatangkan manfaat, pasti tidak bisa mendatangkan mudharat. Maka ini bukan salah. Nah, sekarang contohnya, ya, ada beberapa contoh yang beliau bawakan di sini. Di antaranya Al-Baqarah 21, ya ayuhanna, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Tuhan kalian yang mana? Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini bukan berarti jangan sembah Tuhan yang tidak menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang disembah itu Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi seorang Tuhan banyak. Ada Tuhan yang menciptakan kalian, ada Tuhan yang tidak menciptakan kalian. Tentu ini keliru. Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Ya, nah, maka ucapan alladzi khalaqakum walladziina min qablikum ini bukan syarat. Gitu ya. Ayat lain An-Nisa 23, wa rabaibukum allati fi hujurikum. Ini ketika membahas mahram, ya, yang tidak boleh dinikah. Ya. Saudara, ibu, kemudian anak, cucu, cicit ke bawah, ya, bibi, keponakan dan seterusnya, di antaranya rabaib. Apa rabaib? Anak tiri. Anak tiri mahram. Jadi anaknya istri kita, kita nikah dengan seorang wanita janda, dia punya anak, maka anaknya itu mahram bagi kita. Tidak boleh kita nikahi sampai kapan? Ya. Rabaib. Allati fi hujurikum, yang ada di bawah asuhan kalian. Nah, oh berarti kalau tidak di bawah asuhan kita boleh dong dinikahi? Nah, keliru, keliru. Ini bukan syarat. Ini tidak mutlak, tapi muqayyad. Ya, ya, muqayyad yang bukan syarat. Jadi syarat anak tiri yang tidak boleh dinikahi adalah yang ada di bawah asuhan kita. Adapun yang tidak di bawah asuhan kita boleh dinikah. Ini keliru, ini salah, ini tidak benar. Ya, maka lafaz allati fi hujurikum, yang berada di bawah asuhan kalian, ini menggambarkan keumuman anak tiri seperti itu. Keumuman anak tiri seperti itu. Maka ketika kita nikah dengan seorang janda yang punya anak, tentu kita harus siap mengasuh, merawat, membiayai, mendidik anak tiri kita itu, anak janda yang kita nikahi. Ya, jangan mau sama ibunya doang, anaknya enggak mau. Ya, kalau enggak mau ya jangan nikah dengan janda. Gitu. Lihat anak-anak tiri Nabi, ya. Umar bin Abi Salamah misalnya, yang dinasihati oleh Nabi ketika makan dari mengambil yang jauh-jauh, ya, yang hafal banyak Al-Qur'an, yang masih kecil tapi mengambil salat. Ya, anaknya Abu Salamah. Anaknya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dididik. Lihat. Gitu ya. Ayat lain, Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Jika Allah dan Rasulnya memanggil penuhi. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Apa yang dimaksud? Kehidupan, kesejahteraan, pahala, masuk surga. Ini kan kehidupan. Dikatakan hidup kalau dia kaya, kaya, sehat, masuk surga, bahagia, itu kehidupan. Kematian itu adalah kemiskinan, keterpurukan, neraka, ada kubur, disebut kematian. Ini disebut kehidupan. Nah, jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk sesuatu yang bisa membuat kalian hidup, maka penuhilah panggilan itu. Oh, berarti kalau Allah dan Rasulnya memanggil, tetapi tidak menyebabkan kita hidup, maka nggak perlu disambut panggilan itu beliau. Ya, ayat ini turun atau ayat ini nasihat Nabi kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Mu'alla, ketika sedang sholat sunnah. Lalu dipanggil Nabi, ya Sa'id, ya Sa'id. Sa'id diam saja lagi sholat, ya, atau dia ragu-ragu gimana ini? Ya, Sa'id nggak tahu, jangan-jangan Nabi nggak tahu kalau aku lagi sholat. Yang rajin Nabi tahu lagi sholat. Nabi manggil, ya Sa'id, ya Sa'id. Ah, selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa engkau tidak menyahut panggilanku? Kenapa engkau tidak datang tadi aku panggil? Aku lagi sholat ya Rasul. Aku lagi sholat. Nah, Rasul membawakan ayat ini. Bukankah engkau tahu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk sesuatu yang membuat kalian hidup. Ya, ya, kita sholat dulu. Nah, sebelumnya pengumuman besok dan seterusnya sekali lagi berarti dua kali libur. Ya, karena ada beberapa waktu libur dua kali. Sallallahu alaihi wasallam.